Looking at them pet, tell you what thing I get. Tossing looking at them pet, tell you what thing I get. So hung up thing I get. What can I get? Satu ini satu itu ada laki-laki. Baca baru HP opo abang sakit ule. Mumang dek capek deh abang gak semiki. Oh oh oh oh oh. Sekali kau ada patah jalan urat dari abad jika kena cuka. Ada putih geng si hanjur beca. Oh oh oh oh oh oh. Begini begitu jarang debat rayu. Cut abang ada hana pernah tahu. Kalau dikit-dikit ada kami abang. Ada jatuh dikit pun hei akang malu pun mencinta hana aturan. Abang dikit-dikit dikit-dikit kalau mesiruk dikit. Abang asai kaji om kahui ayam. Sayang abang jatuh pingsan rela lo sedikit dikit dikit dikit dikit. Male dek abang tak male adek tu nyotro babo kaya gara-gara adek melake adek hu abang adek ketua kedai. Male dek abang tak male adek tu nyotro babo kaya gara-gara adek melake adek hu abang. Begini, begitu, jarang debat rayu. Abang, ade hana pernah tahu. Kalau dikit-dikit, ade kami abang. Ade jatuh dikit pun, hei akang. Malu pemecinta hana aturan. Apa dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Baca baru HP opo abang sakit ule. Mumang dek capek deh abang gak semiki. Oh oh oh oh oh oh. Seminggu sekali kau ade pakai jalan urat dari abang bika kena cuka. Ada putih geng si hanjur beca. Oh oh oh oh oh oh. Begini begitu jarang debat rayu. Cut abang dikit-dikit ade kami abang. Ada jatuh dikit pun hei akang malu pun mencinta hana aturan. Abang dikit-dikit dikit-dikit kalau mesiruk dikit. Abang asai kaji om kahui ayang. Demi ade sayang abang jatuh pingsan rela langsung dikit dikit-dikit dikit-dikit. Malede abang tak male adek tu nyotro babo kaya gara-gara adek melake adek hu abang adek ketua kedai. Malede abang tak male adek tu nyotro babo kaya gara-gara adek melake adek hu abang adek ketua kedai. Begini begitu jarang debat rayu. Abang adek hana pernah tahu. Kalau dikit-dikit adek kami abang. Adek jatuh dikit pun